Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita kitab tauhid, sebagaimana yang kita ketahui bersama, tadi siang terjadi musibah bagi yang terjadi pada saudara-saudara kita, tetangga kita, yaitu berupa kebakaran yang menghanguskan kurang lebih 9 atau 10 tadi. Ya, 9 10, walaupun satu tempat tapi ada 9 atau 10. Jadi dihitung sama Cak Wir tadi. Maka dari itu sebagai kewajiban kita adalah untuk meringankan beban mereka dengan menolong mereka, menghibur mereka dengan apa yang kita miliki. Alhamdulillah, dari BKM juga sudah inisiatif untuk membuka donasi yang sudah alhamdulillah sudah disebarkan juga, dan mungkin dari kita yang ada di sini, yang hadir di sini juga mungkin sebisanya untuk membantu meringankan beban mereka, apakah berupa harta, berupa uang, pakaian atau yang lainnya, makanan. Alhamdulillah ada juga yang sudah memberikan bantuan berupa tempat tinggal. Di situ juga ada salah satu ikhwan kita, itu Pak Yuli, Pak siapa? Pak Yulianto. Beliau hadir enggak sekarang? Enggak ada ya. Dan kita juga berdoa agar musibah yang menimpa mereka, agar mereka bisa bersabar menghadapi musibah tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala hapus dosa-dosa mereka dengan sebab kesabaran mereka, Allah angkat derajat mereka dan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dan hendaknya bagi yang mendapatkan musibah untuk senantiasa bersabar, karena musibah itu adalah suatu hal yang pasti. Wala nabluwannakum bisyai minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian bisyai minal khawf, dari sedikit berupa, apakah itu berupa rasa takut, berupa sedikit dari bentuk kelaparan, atau kekurangan? Apakah dari jiwa, dengan sakit atau dengan wafatnya orang-orang yang dicintai? Harta atau juga buah-buahan? Wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah, yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Jangankan harta kita, kita ini sendiri, jiwa kita adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya itu adalah amanah. Pada hakikatnya adalah milik Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita memahami ini, dan ketika kita ditimpa musibah, bahwasanya itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan pasti di situ ada hikmah yang luar biasa, maka seorang itu akan, atau akan membantu seorang yang tertimpa musibah untuk bersabar ketika dia ditimpa musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka, dan salawat dari Rabb, dari salawat dari Allah, yaitu pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kesabaran mereka, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin diantara bentuknya apa yang bisa kita bantu mereka selain donasi yang sudah disebarkan, terutama melalui WhatsApp dan lain sebagainya, bisa melalui kotak khusus selama seminggu atau berapa lama untuk kita galang bantuan untuk saudara-saudara dan tetangga kita yang mereka ditimpa musibah tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih pada bab ma ja'a fi sihir. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang sihir, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita bacakan dari kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang berkaitan dengan sihir ini, bahwasanya sihir sebagaimana yang beliau sebutkan, sihir secara syar'i, itu pengertiannya secara syar'i terbagi menjadi dua. Sihir yang berupa uqat wa ruqa. Yang berupa uqat, uqat itu buhul-buhul, dan ruqa, jampi-jampi, yang biasanya sihir dengan metode seperti ini, mereka menggunakan bantuan syaitan untuk mendapatkan atau ya, untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan. Walaupun tetap bahwasanya apapun yang terjadi itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dengan adwiyah wa aqaqir. Dengan obat-obatan dan ramu-ramuan. Yang obat-obatan dan ramuan-ramuan ini berpengaruh kepada yang disihir. Ya. Sehingga dari perincian ini beliau menyebutkan secara hukum maka sihir terbagi juga menjadi dua. Yang pertama yang sihir yang di situ adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebanyakan pada jenis yang pertama tadi. Yang menggunakan uqat, buhul-buhul dan jampe-jampe. Ya. Seorang tidak bisa mendapatkan ilmu sihirnya kecuali dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian dia bisa mendapatkan bantuan syaitan. Ya, karena itu kita akan bacakan nanti dari sisi apa bentuk kesyirikannya. Ya, di antaranya adalah dari sisi mereka menggunakan bantuan-bantuan syaitan. Yang kedua adalah udwan wa fisq, permusuhan dan kefasikan. Ya. Yaitu kebanyakan pada jenis yang nomor dua, menggunakan obat-obatan dan ramu-ramuan. Kalau di situ sekedar obat-obatan dan ramu-ramuan yang berpengaruh saja. Tapi kalau di situ ada bantuan syaitan juga, ya, maka di situ ada bentuk kesyirikan. Baik. Kemudian diantara yang juga kita jelaskan bahwasanya sihir itu adalah sesuatu yang nyata adanya, bukan sesuatu khayalan, ya, atau hanya sekedar mitos. Ya. Sekedar dongeng, ya. Tidak, sihir disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Nabiullah Musa beliau melawan tukang-tukang sihirnya Fir'aun, ya. Begitu juga tentang tuduhan bahwasanya Nabiullah Sulaiman mengajarkan sihir, ya, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin kafaru. Tidaklah Sulaiman itu kufur karena mengajarkan sihir, tapi syaitan-syaitan itu yang kufur karena mereka yang hakikatnya mengajarkan sihir. Ya, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin Aksam. Ya. Jadi sihir itu nyata adanya, pengaruhnya jelas. Tetapi sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga, bahwasanya sihir tidak bisa mengubah hakikat kepada bentuk hakikat yang lain, mengubah wujud sesuatu kepada wujud yang lain. Nah, itu baru dongeng atau mitos. Ya. Mengubah wujud sesuatu jadi yang lainnya sesuai dengan keinginan penyihir. Ya, mengubah sesuatu A menjadi B, mengubah seorang menjadi binatang misalnya. Atau sebaliknya. Ya, tidak bisa. Tapi yang bisa apa? Menyihir mata-mata orang untuk melihat sesuatu itu tidak pada wujudnya. Jadi yang disihir apa? Matanya. Ya, bukan barangnya, sesuatunya. Ya. Ini juga yang kita sampaikan. Ketika tukang-tukang sihirnya Fir'aun, mereka melemparkan tongkat dan tali-tali mereka, mereka menyihir mata-mata manusia, termasuk menyihir matanya Musa alaihissalam, sehingga yang terlihat ya adalah bahwasanya tongkat-tongkat dan tali-tali tersebut tas'a, bergerak-gerak seolah-olah itu ular. Ya, dan awalnya Nabiullah Musa dalam keadaan takut. Ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau tidak takut. Dan diperintahkan untuk melemparkan apa? Melemparkan tongkat beliau berubah menjadi ular besar. Secara nyata. Ya, secara nyata. Artinya betul-betul berubah menjadi ular, bukan khayalan seperti tukang sihir tadi. Sehingga tukang-tukang sihir tadi mereka langsung memahami bahwasannya apa yang dilakukan oleh Musa itu bukanlah sihir, melainkan apa? Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga spontan setelah itu ketika mereka melihat al-haq, mereka beriman kepada Musa alaihi salam dan langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sihir. Baik. Kita sedikit bacakan kalamnya Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid, menjelaskan pada bab ini kenapa sihir ya masuk kepada kesyirikan. Qala rahimahullah, fasihru yadkhulu fi syirki min jihataini. Sihir masuk kepada kesyirikan, artinya kenapa kok sihir di situ ada kesyirikannya? Kita katakan di situ ada kesyirikannya dari dua sisi. Yang pertama, min jihati ma fihi min istikhdami syaitan atau syayatin. Dari sisi bahwasanya pada sihir tersebut terdapat istikhdami syaitin, meminta bantuan kepada syaitan-syaitan, ya, tukang sihir meminta bantuan kepada syaitan-syaitan. Wa minat ta'alluqi bihim, begitu juga pada perkara sihir ini terdapat ta'alluq, ada hubungan antar seorang dengan syaitan, ya. Warubbama taqarraba ilaihim bima yuhibbun liyakumu bikhidmatihi wa matlubihi. Dan terkadang, ya, atau mungkin rubama di sini bukan terkadang, tapi seringnya, taqarraba ilaihim, tukang sihir, penyihir itu dia taqarraba ilaihim, berusaha mendekatkan dirinya kepada syaitan-syaitan dengan melakukan apa yang mereka sukai. Ya, kira-kira kalau syaitan suka tauhid enggak? Jawabannya enggak. Pasti yang dia suka apa? Kesyirikan, kekufuran. Ya, karena itu kita sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya, terkadang untuk bisa mendapatkan atau mendekatkan diri kepada setan, mendapatkan bantuan dari mereka, apa yang dilakukan oleh penyihir-penyihir ini tadi? Melakukan kekufuran-kekufuran yang luar biasa. Ya. Seperti apa? Nasallahu alaihi, ya. Memasukkan mushaf-mushaf ke dalam septic tank, nasallahu alaihi. Ya. Ya. Ya, silakan antum cari itu, ya. Di YouTube ada itu. Di Arab sana, mungkin di Saudi kalau tidak salah. Ketika ada satgar, hay'ah, hay'ah itu satgas amar ma'ruf nahi mungkar, mereka menangkap tukang-tukang sihir, kemudian memeriksa isi rumah mereka, ya, itu didapatkan, ya, di bayarahnya, bayarah itu septic tanknya, sallallahu alaihi wasallam, ya, dikeluarkan sambil dibersihkan oleh mereka. Kufur jelas, luar biasa kekufuran. Nah, ini caranya, diantaranya, ya, dari sisi ini, liyakum bikhidmatihi wa matlubihi, agar syaitan-syaitan tersebut mereka melakukan, ya, atau melayani tukang sihir ini, memenuhi kebutuhan tukang sihir ini. Ya, dari sisi ini, karena mereka meminta bantuan syaitan. Wa min jihati ma fihi min da'wa ilmil ghaib wa da'wa musyarakatillahi fi ilmihi. Dan dari sisi bahwasanya pada perkara sihir ini terdapat klaim mengetahui ilmu yang gaib. Ya, dan bahwasanya mereka mengklaim, ya, mereka seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perkara ilmu gaib ini. Wasuluki turuqil mufdiyah ila dalik wa dalika min syu'abi syirki wal kufur, dan juga menempuh jalan-jalan, ya, yang mengantarkan mereka kepada yang demikian, kepada kesyirikan, ya, kepada klaim bahwasannya mereka mengetahui ilmu gaib, ya, bahwasannya, ya, syaitan mengkhabarkan kepada mereka tentang sesuatu, ya, ini kan dakwah ilmu gaib. Yang demikian itu adalah bentuk cabang dari kesyirikan dan kekufuran. Ini dua sisi kenapa sihir itu termasuk dari kesyirikan. Dari sisi istikhdamu syayatin, meminta bantuan dari syaitan, ya, dan juga mereka melakukan ibadah kepada syaitan, mendekatkan diri pada syaitan dengan apa? Dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka memenuhi keinginan penyihirin tadi. Yang kedua, dari sisi mereka mengklaim mereka memiliki dan mengetahui ilmu gaib. Maka dari sini kita tahu kenapa perkara atau bab tentang sihir ini dimasukkan dalam kitab Tauhid. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, munasabatul bab li kitab Tauhid. Apa hubungan antara bab ini, bab tentang sihir ini, dengan kitab Tauhid? Qala li anna min aqsamis sihri ma la yata'atta ghaliban illa bisyirki. Karena di antara bentuk-bentuk sihir ada yang tidak mungkin bisa dilakukan kebanyakannya kecuali dengan melakukan kesyirikan terlebih dahulu. Fasyayatin, syaitan-syaitan, la takhdimul insana, mereka tidak akan melayani manusia, ghaliban illa limaslahah, ya, seringnya kecuali kalau ada maslahat. Maslahat untuk siapa? Untuk syaitannya, bukan untuk manusianya. Ya, wa ma'lumu anna maslahata syaitan an yughwiya bani Adam fayudkhiluhum fi syirki wal ma'asi. Dan maklum bahwasanya maslahatnya syaitan adalah menyesatkan Bani Adam dan memasukkan mereka kepada kesyirikan dan maksiat-maksiat. Nasallahu al-afiyah. Maka kita perlu mempelajari tentang sihir ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa qaulullahi ta'ala, wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad alimu, dan mereka sudah mengetahuinya, yaitu Bani Israel, laman ishtarahu, sungguhnya orang yang membelinya, ay mempelajarinya, ya, malahu fil akhirati min nasib, maka dia tidak akan mendapatkan nasib. Ya, malahu fil akhirati min khalaq. Khalaq maknanya nasib. Bahwasanya dia di akhirat nanti tidak akan mendapatkan khalaq. Apa makna khalaq? Yaitu nasib, bagian. Enggak ada bagian dia di akhirat. Artinya apa? Ya, artinya bagian dia neraka. Tidak ada mendapatkan bagian dari kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini, ya, surat Al-Baqarah ayat 102, karena memang ayat ini khusus, secara khusus berkaitan dengan sihir, maka ya perlu kita untuk membacanya secara lengkap. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan mereka mengikuti, yaitu orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Ya, karena ini disebutkan tentang mereka. Ya. Ayat-ayat di surah Al-Baqarah ini masih berkaitan dengan sifat-sifat mereka. Ya. Pada sebelumnya disebutkan bahwasannya mereka tidak mau mengikuti al-haq. Ya. Tidak mau mengikuti al-haq. Kita bacakan sedikit tafsirnya Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah. Qala wa lamma kana min al-awa'id al-qadariyah wal hikmati al-ilahiyah anna man taraka ma yanfa'uhu. Ya, ini jadi kaidah bagi kita. Wa amkanahu al-intifa'u bihi falam yantafi ubtuliya bil istighali bima yadurruh. Ya. Dan ketika min al-awa'id al-qadariyah, ya, dari hal-hal yang biasa merupakan, kalau bahasa kita mungkin sunatullah, ya, merupakan hikmah ilahi, bahwasanya seorang yang dia meninggalkan hal-hal yang bermanfaat untuknya atau hal-hal yang memungkinkan dia untuk mengambil manfaat darinya tetapi dia tidak bisa mengambil manfaat, ubtuliya bil istighal bima yadurruh, maka dia akan mendapatkan ujian dan cobaan, musibah, dengan disibukkan oleh perkara-perkara yang memadaratkan dia. Ya, pahami ini dulu. Ya, ini perkara yang sering terjadi. Hikmah ilahi. Seorang yang meninggalkan hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang dia bisa mengambil manfaat darinya tetapi dia tidak mau mengambil atau dia tidak bisa menjadikannya bermanfaat, ya, apa akibatnya? Ubtuliya bil istighal bima yadurruh. Dia akan mendapatkan ujian, difitnah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang memadaratkan dirinya. Ya. Seorang yang dia tidak bisa berkata dengan baik, dengan perkataan yang baik. Ya. Dan tidak bisa diam, ubtuliya, dia akan diuji dan difitnah oleh Allah dengan perkataan yang memadarkan dia, perkataan yang jelek. Seorang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya untuk kebaikan, dia akan memanfaatkan atau dia akan menggunakan waktunya tersebut untuk perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Itu sudah sudah demikian adanya. Seperti dicontohkan, faman taraka ibadatar rahman ubtuliya bi ibadatil awsan. Barang siapa yang meninggalkan peribadatan kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, ubtuliya bi ibadatil awsan, maka dia akan difitnah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan kepada al-awsan, kepada berhala-berhala, kepada selain Allah. Walaupun dia ngaku ateis, ya, dia ngaku ateis misalnya, saya tidak mengakui ada Tuhan, ya itu dia, ya. Pada hakikatnya dia beribadah kepada syaitan. Kenapa? Karena pemikiran itu datangnya dari syaitan. Emang dari siapa kalau bukan dari syaitan? Ya, nggak ada, pasti dia mengikuti syaitan. Kalau dia tidak mengikuti al-haq, dia pasti mengikuti al-batil. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, kaitannya di sini, mereka ketika orang-orang Yahudi ini, ya, ketika mereka mencampakkan al-haq, ketika mereka tidak mau mengikuti rasul-rasul yang diutus kepada mereka, ketika mereka tidak mau mengikuti rasul-rasul yang membacakan kitab kepada mereka, maka mereka wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Akhirnya mereka mengikuti syaitan-syaitan. Ya. Pada masa kerajaan Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman. Ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Dan tidaklah Sulaiman itu kufur. Kenapa kok ada demikian? Nah, ini orang Yahudi, ya, singkatnya nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mereka mengklaim, ya, perkara sihir, kembali kepada perkara sihir ini tadi. Ya. Banyak dari mereka yang mempelajari sihir dari orang-orang Yahudi ini. Ngakunya, ya, mereka ngakunya ini adalah apa yang diajarkan oleh siapa? Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala bebaskan tuduhan tersebut dari Nabiullah Sulaiman. Ya, bahwasanya bukan Nabi Sulaiman yang mengajarkan mereka. Bukan Nabi Sulaiman yang kufur dikarenakan mengajarkan sihir atau mempelajari dan mengajarkan sihir, tapi syaitan-syaitan yang kufur. Dan mereka orang-orang Yahudi Ahlul Kitab yang mereka mempelajari sihir, mereka mempelajarinya dari siapa? Asy-syayatin. Ya, wallahu taala alam. Ya, berikutnya juga kita akan jelaskan dari ayat ini, ya, kita akan mendapatkan beberapa dalil tentang kufurnya, ya, sihir ini tadi. Naktafilahuna subhanahu wa bihamdik, syadallah ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.